Para hadirin, di dalam kesempatan ini, izinkanlah saya menyampaikan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, "Ightanim khamsan qabla khamsin, shababaka qabla haramika, wa ghinaka qabla faqrika, wa shughlaka qabla faraghika, wa sihhataka qabla suqmika, wa hayataka qabla mautika." Yang artinya, jaga lima sebelum datang yang lima, bersama jaga muda sebelum tuamu, kedua jaga kaya sebelum miskinmu, tiga jaga sehat sebelum sakitmu. dalam hidup yang singkat ini, agar kau tidak menyesal nanti di saat menghadapi lagi. Pesan hati kepada semua umatnya, I'm